بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله أعزكم الله Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan dan rahmatnya ke atas kita semua dan kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala taufik dan inayahnya memberikan kita bantuan dan pertolongannya memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita memberkati usia kita dalam kebaikan dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka hati dan minda kita memudahkan urusan kita dalam menuntut ilmu di jalannya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama bahwasanya hanyalah orang yang berilmu sahaja yang benar-benar cemas dan takut terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada beza antara takut yang biasa yakni khauf dengan apa yang disebut sebagai khasyah min khasyatillah daripada rasa takut dan cemas terhadap Allah ada bezanya dengan orang yang sekadar takut ataupun khauf tetapi kedua-duanya adalah ibadah ramai orang tak tahu orang duk ingat ibadat ni puasa, zakat, solat, zikir, ngaji tetapi part yang orang ataupun bahagian yang sering dilupakan oleh manusia ialah ibadah hati jadi ibadah hati ini termasuklah khauf dan khasyah khauf bermaksud takut khasyah juga bermaksud takut cuma bezanya khauf ini ialah kita takut pada perkara yang tidak kita ketahui kita rasa takut pada perkara yang tidak kita ketahui ataupun pada sesuatu ataupun pada seseorang yang kita tak tahu apa bakal berlaku pada kita kalau kita berhadapan dengannya unknown risk lah kita macam itu orang putih kata unknown fear of the unknown ataupun fear of kita rasa takut tetapi khasyah ialah rasa takut yang didasari dengan ilmu yakni kita ada calculated risk non risk kita tahu kalau aku buat lagu ni akan jadi macam ni itu maksudnya khasyah kita rasa takut pada akibat yang akan kita dapat sekiranya kita melakukan sesuatu perkara tersebut ataupun kalau kita berhadapan dengan seseorang ataupun sesuatu kita tahu orang itu ataupun benda itu boleh buat apa kat kita jadi sebab itulah bila Allah menyebutkan tentang ulama innama yakhshallaha min ibadihi ulama Allah gunakan kalimat yakhsha yakni sama makna dengan khasyah lah yakhsha yakni yang jenis khasyah tadi takut pada Allah jenis khasyah bukan khauf kenapa? Sebab ulama ini dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini orang yang berilmu, dia kenal Allah. Dia ada makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang yang salah faham tentang konsep makrifat. Biasa dengar orang ada ilmu makrifat. Saya pernah jumpa orang Kedah. Depan dia ada nama raja. Sini ada kerabat raja sini. Yang nama raja kat depan. Dia kata dia keturunan Sultan Abdul Samad. Dia kata dia adalah duni. Perempuan, makcik. Dia main pergi kelas saya kat Putrajaya. Dia ngaji sekali je. Lepas tu tak main lagi lah. Dia kata, ini pertama kali saya ngaji dengan orang syariat. Dia kata, wuih, terkejut saya kan. Rasa bangga sikit lah. Rasa bangga lah juga kan, jadi guru syariat dia yang pertama kan. Saya selama ni, saya ngaji, saya tak mengaji macam ni, dia kata. Lepas tu, puan mengaji macam mana? Dia kata, saya, kalau ustaz akan dengar ilmu laduni, kata, saya ada ilmu laduni. Wah, saya kata ni menarik ni, pengalaman seumur hidup saya ni, ini pertama kali saya bertemu direct, face to face dengan orang macam ni. Biasa kita tahu orang-orang macam ni daripada segi penulisan. Buku ke kitab ke dia karang, ataupun penulis, ya, dia cerita orang ada benda-benda macam ni. Ini live. Saya kata, oh ya kah? Kata, habis tu macam mana puan? Puan ngaji apa belajar semua? Jadi makrifat saya belajar secara makrifat, dia kata. Saya tak pergi kelas-kelas ni, dia kata. Kita kitab ni tak ada. Saya dapat direct daripada Allah. Wah, tu dia. Dia kata dia boleh berbicara dengan benda gaib. Dia boleh berbicara dengan wali Allah yang gaib. Dengan jin, dengan setan. Dia kata dia biasa jumpa, biasa bercakap dengan jin, dengan setan. Dia kata, wah, Masya Allah, dahsyat. Saya kata, tapi kesian. Kata kesian. Saya kata, tak apalah, macam ni lah. Puan main lagi minggu depan, kan? Kita datang ke kelas, buka hati dan minda, kan? Tak apa, main je. Kita harapkan dapat, supaya dapat hidayah lah, supaya dia dapat tahu ilmu yang benar. Tapi sayangnya dia tak main lah. Yeah. Dan kebetulan hari tu, masa hari pertama dia datang, saya sedang membicarakan tentang akidah ahli sunnah, tentang konsep rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Tapi dia tak nak terima, nak macam mana? Kita pun dia tak boleh nak terima, nak macam mana? Kita pun tak boleh nak paksa. Sebab hidayah milik Allah Ta'ala. Hidayah milik Allah Ta'ala. Kita ni sebagai da'i, sebagai pendakwah, sebagai guru agama, cuma boleh sampaikan. Kita tak boleh nak mengubah hati dan hidup seseorang. Ya? Jadi, dengan menuntut ilmu begini, sebenarnya kita sedang memupuk diri kita, jiwa kita, nurani kita untuk rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata kita rasa senang ataupun selesa. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Ad-Da'wah Dawa', sebenarnya kitab Ad-Da'wah Dawa' ni sebenarnya membantah golongan murji'ah. Satu kitab yang membantah golongan murji'ah sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul dalil-dalil yang dibawa oleh Ibn Qayyim dan hujah-hujah yang dia cuba bawa dan dia cuba terangkan, sebenarnya dia membantah golongan irja', yang ini golongan yang bermudah-mudah dengan rahmat Allah, yang tak rasa takut pada Allah. Dia cerita ada satu orang dia jumpa. Zaman dia lah zaman Ibn Qayyim. Ibn Qayyim ni tahun bila? Tahun 700 Hijriah lebih kurang. 700 tahun sebelum kita. Lagi tua daripada Hang Tua. Lagi lama daripada Melaka. Melaka tak wujud lagi masa tu. Dia hidup lama dah. Zaman dia ada orang kata macam ni. Aku akan buat suka hati aku. Dia kata, ini orang berilmu ni. Ulama ni zaman dia. Kalau aku akan buat sesuka hati aku, aku akan buat dosa dan sebagainya. Tetapi kemudian aku sekadar baca Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, Allah Ta'ala akan ampunkan aku. Berdasarkan hadis, memang ada hadis sahih pun pasal tu. Siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap pagi, maka dosa-dosanya akan diampunkan sebanyak buih di lautan. Atas dasar hadis ini, maka mereka mengatakan, okay, contoh tak apalah, kita buat dosa sebanyak-banyak mungkin. Suka hati kita nak buat apa pun, lepas tu cukup Subhanallah bihamdi, Subhanallah bihamdi, lepas tu Allah akan ampunkan. Dia kata inilah orang yang terkena penyakit ghurur, yang tertipu. Dia ditipu oleh diri dia sendiri, dia ditipu oleh ilmu dia sendiri. Berapa banyak orang yang ditipu oleh ilmu dia sendiri. Ini yang kita minta isti'azah daripada Allah Ta'ala, Na'uzubillah min zalik. Ada orang begini. Sebab itulah bila bentuk ilmu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya rasakan, sebelum kita masuk ke kitab Syama'il, amat penting kita faham apa dia manhaj talaqqi wal istidlal. Ya, manhaj maksudnya sistem ataupun metodologi. Anda rasa bateri ni ada mungkin dah mula weak sebab dia punya bunyi dah mula ni. Sebab ni jenis yang sama kami pakai sana, so anda tahu bila dia bunyi dah macam ni, dia bateri dah mula weak. Jadi manhaj talaqqi wa istidlal maksudnya manhaj ataupun metod kita dalam kita menerima ilmu. Talaqqi, talaqqi bermaksud kita menerima ilmu. Macam mana cara kita belajar, kita ngaji, kita ngaji dengan siapa, apakah bentuk dalil yang kita terima, apakah bentuk ilmu yang kita terima. Kemudian istidlal ialah pendalilan, yakni cara kita menggunakan dalil tu macam mana. Ada orang dia macam tadi lah, dia gunakan dalil tapi untuk memuaskan nafsu dia. Ini bahaya. Ada orang guna agama untuk memuaskan nafsu. So kita tak nak jadi orang yang gini. Kita nak yang mana Allah sebutkan tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kita nak jadi manusia yang digelar ulama, yang orang berilmu yang takut Allah. Ini itu yang jadi masalahnya bila tidak adanya sikap takut pada Allah ini membuatkan ramai orang yang bergelar ilmuan ataupun ulama sewenang-wenang mengeluarkan fatwa ataupun pendapat yang kita kata agak menyeleweng ataupun bercanggah dengan yang sepatutnya. Ya, banyak ramai kita tahulah zaman berzaman ada ulama yang kaki, you know, yang apa kita kata apa, yang menipu, menipu ataupun dia dia kata hadis tu daif, dia kata hadis tu sahih. Orang kata hadis tu palsu, dia kata sahih. Bila orang kata benda ni salah, dia kata betul. Bila benda tu haram, dia kata tak apa boleh. Ada ulama yang menghalalkan riba. Ada. Dia kata oh, riba ni macam bisnes, macam profit lah. Boleh saja. Zaman sekarang ni dah bi'ah ataupun dah jadi suasana yang biasa, jadi sebenarnya tak boleh nak buat apa lah, halal. Oh, ada gitu. Dan sebagainya. Sebab itulah Allah Nabi SAW pernah sebut bahawasanya berdikarkan umatku nanti akan ada golongan yang menghalalkan arak, sutra, zina dan muzik ataupun alat-alat muzik. Akan ada di kalangan umatku yang akan menghalalkan arak, zina, sutra dan ma'azif. Ini alat-alat muzik. Jadi ini kita tak nak. Jadi salah satu cara kita untuk kita membuahkan ataupun kita nak mendapatkan ilmu yang membantu kita supaya kita takut pada Allah ataupun menjadi manusia yang patuh pada agama ialah tidak lain dan tidak bukan kita melihat pada contoh tauladan yang terbaik, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak, mesti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, role model, contoh ikutan yang terbaik. Allah kata apa? Liman kana yarjullah, bagi sesiapa yang nak pada Allah, bagi sesiapa yang mahukan Allah. Ini yang kita kata tadi, yakhshallah ni, takut pada Allah ni, yang ni orang yang nak dekatkan diri dia pada Allah, dia kena ikut uswatun hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Inni astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrat kuliyam ataupun awqam maqal. Sesungguhnya aku beristighfar pada Allah, minta ampun pada Allah dan bertaubat kepadanya 100 kali setiap hari. Nah, ini contoh ikutan. Maksudnya seorang Nabi yang maksum begitu memohon keampunan pada Allah Azza wa Jalla setiap hari 100 kali. Kita ni setakat selepas solat je lah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dah. Lepas tu 5 kali sehari, 15 kali je. 15 kali je istighfar. Jadi inilah kita kata panduan kita dalam beragama ni, mestilah yang pertama sekali ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya cadangkan pada NIR kita di Sungai Petani ini, kita buat kuliah Syama'il Muhammadiyah. Sebab kita dok ngaji benda-benda lain yang berat-berat ni, kita ngaji dulu peribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ramai orang dia kata cinta Nabi tapi dia tak kenai benar-benar betul-betul siapa dia Nabi kita. Dia kata cinta Nabi tapi tak cerita pasal Nabi pun. Ya. Dia dok sibuk cerita pasal diri dia. Saya jumpa Nabi. Saya mimpi jumpa Nabi. Lepas tu nangis, teriak. Dia teriak. Lepas tu, Yahanana, dia nyanyi. Kita cinta Nabi apa? Nabi tak nyanyi. Hampa kata, hampa cinta Nabi tapi hampa duduk nyanyi. Nabi tak nyanyi. Nabi buat apa? Nabi nangis. Nabi teriak kerana Allah Ta'ala. Setiap hari. Bertaubat pada Allah setiap hari. Bukankah dua, kata-kata, dua perkara yang amat bertentangan bila kita Nabi SAW istighfar kepada Allah, astaghfirullah, dengan sifat ataupun dengan kita kata apa, perangai sebagian orang yang suka menyanyi ni. Tak kisahlah dia nasyid ke apa ke, tapi menyanyi ni sebenarnya menjauhkan kita daripada mengingati Allah. Tak percaya cakap saya, sebab saya tu kata orang ni, ustaz tak apalah, ustaz tak pernah nyanyi apa. Saya kata, di masa zaman saya sekolah agama tu, saya wakil sekolah nasyid. Saya tahulah. Saya tahu apa saya cakap ni. Kami tim-tim nasyid tu ingat apa? Ingat takut Allah Ta'ala. Tak ada. Umur belasan-belasan tahun. Tak adanya ni. Memanglah lirik nasyid tu ni ingat Allah, puji Allah, selawat Nabi. Tapi hakikatnya kami biasa-biasa. Tak ada pun kita kata, oh, mendekatkan diri pada Allah. Tak ada. Tidak ada cara ini menjadikan nyanyian itu sebagai cara mendekatkan diri pada Allah. Dekat diri pada Allah ni kena takarrub pada Allah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita dah habis 3 bab. Bagi siapa yang mungkin baru datang kuliah kali ni, 3 bab yang pertama kita dah tengok sama-sama. Yang pertama ialah tentang bab maja'a fi khalqi Rasulullah SAW, ini tentang jisim, tentang fizikal Nabi, ke penciptaan tubuh badan Nabi. Mata dia macam mana, dahi dia macam mana, muka dia macam mana, warna kulit dia macam mana. Ingat lagi tak? Warna kulit Nabi ni dia tak terlalu gelap, tidak juga terlalu putih melepak. Pertengahan antara keduanya. Rambut dia tidaklah lurus sangat, tidaklah juga terlalu kerinting. Tetapi ikal mayang. Sebab pertengahan antara keduanya. Tinggi dia tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Tapi menghampiri pada tinggi, tapi tak tinggi sangat. Tak tinggi lampai macam pemain basketbol lah. Dia tinggi yang sederhana, tapi tidak pendek. Badan dia bidang. Dada dia bidang. Jisim dia tegap. Dia ada satu jisim yang sangat cantik dan semua sahabat puji fizikal Nabi SAW. Itulah sebaik-baik jisim, sebaik-baik tubuh badan manusia yang pernah mereka lihat. Jadi dari segi penciptaan Rasul SAW, Allah Ta'ala cipta dia sebagai sebaik-baik manusia dari segi jisim, dengan handsome-nya, dengan tampannya. Lebih menarik, umur Nabi meninggal 63 tahun, tapi uban pada rambut Nabi dan janggut dia tidak lebih 20. Saya ni dah apa? Berumur 36 dah rambut dah putih macam ni. Umur baru 36. Nabi SAW dia punya, Masya Allah dia, dia punya keremajaan dia. Sampai umur 63 dia meninggal. Tetapi uban pada rambutnya tak sampai 20. Dan sebagainya. Dan kita dah lihat tentang khatamun nubuwah, seal of the prophet ataupun cop kenabian pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk pada daging yang timbul di belakang Nabi, di antara dada ni di bahagian belakang dan dikelilingi oleh rambut-rambut tu pun bulu-bulu. Itulah khatamun nubuwah. Dan khatamun nubuah ni ada dalam kitab-kitab lama. Lepas tu ahli kitab Yahudi Nasrani dia kenal Nabi. Mereka kenal Nabi sebenarnya. Ya. Tetapi mereka tak nak ikut Nabi sebab apa? Faktor resis. Dia kata, orang Arab pula dah tak boleh ikut. Nabi tak akhir rupanya orang Arab. Dia kata, ingatkan Bani Israel. Resis. Israel ni memang resis. Sampailah. Sebab tu dalam masyarakat Yahudi. Ya. Selain Israel ni bagi mereka goyim. Goyim. Mereka panggil kita goyim. Ya, tak kisahlah dia orang putih masa hatta Donald Trump pun dia kata goyim. Goyim ni apa dia? Haiwan. Dia punya jahat. Mereka punya bukan sekat resis dah. Memang tak ada perikemanusiaan tu. Dia buat orang Palestinnya sekati dia. Dia apa kira? Halau, bunuh. Dia tak kira. Dia bom. Bagi dia binatang macam kita bunuh tikus. Tengok tikus, kita bunuh tikus. Ya macam tu lah. Dia punya mentaliti mereka. Dari zaman dulu. Kata Nabi, Nabi mana boleh Nabi? Ni orang Arab. Dia tak nak ikut semata-mata sebab faktor resis. Macam mana? Ya, sebab dia kata mereka depa ni manusia pilihan. Memang betul. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku telah melebihkan kamu di kalangan alam ini, daripada seluruh dunia ni, seluruh alam ni kamu aku lebihkan, kata Allah Taala. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Tetapi itu dulu. Ya, ini ketika zaman Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi bila mereka langgar perjanjian Allah Taala, bila mereka tak nak ikut Nabi, maka Allah kata apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al maghdubi yang Allah murka pada mereka, bukan bagi kelebihan lagi dah. Sebab Nabi SAW kata, siapa dia al maghdubi alaihim? Al Yahud, orang Yahudi. Sebab dah diberi ilmu, ini satu lagi. Tentang ilmu juga. Sebab apa orang Yahudi diberi ilmu? Mereka diberi kitab. Tetapi mereka tak nak ikut. Tak nak ikut kitab. Tak nak mengamalkan ilmu yang mereka sudah pelajari. Itulah golongan yang Allah murka, al-maghdub. Sebab tu bila kita berbicara tentang surah Al-Fatihah, makna ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdubi alaihim ialah Yahudi, ad-dallin ialah Nasrani. Tapi ulama kita habaq, kita kena tahu apa ciri Yahudi, apa ciri Nasrani sampai disebut al-maghdub dan ad-dallin. Ciri utamanya ialah al-maghdubi alaihim, orang Yahudi ini dimurkai kenapa? Ada ilmu tapi tak mau amal. Ada ilmu tapi tak mau amal. Ad-dallin, orang sesat ni orang Nasrani, orang Kristian. Kenapa? Sebab suka beramal tanpa ilmu. Dia terbalik je, dua ekstrim. Satu diberi ilmu tapi tak nak amal, satu pula suka beramal tapi tak ada ilmu. Dua-dua ni umat Islam kena jauh. Tu kita minta doa Allah Taala tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ni bukan jalan-jalan orang yang kau murkai dan sesat. Jadi kita minta jauh dua sifat ni. Lepas tu orang Islam dia kena ada ilmu dan dia kena aman. Ya. Yeah. Sebab tu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dia sebut dalam satu dalam kitab dia, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu mestilah dahulu sebelum perkataan dan amalan. Sebelum nak bercakap, sebelum nak berceramah, sebelum nak mengajak, kena tuntut ilmu dulu, al-ilmu. Nak beramal sebelum semayang, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, umrah, apa semua, kena ada ilmu dahulu. Ya. Dan hari ini kita masuk pada bab yang keempat, iaitu bab ma jaa fi tarajjuli rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang padanya ataupun yang datang dalamnya tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi menyikat rambut. Tarajjul, tarajjul ni maksudnya menyikat rambut. Nah, nampak tak, hatta sikat rambut pun ada hadis tentangnya. Okey. Dan dalam bab ini ada 5 hadis sahaja. Ada 5 hadis yang kita ini boleh baca. Boleh tolong bacakan sekali dengan terjemahan. Bab 4, Rasulullah merapikan rambut. Hadis nombor 32. Rangkaian sanad At-Tirmizi daripada Ishaq bin Musa Al-Ansari daripada Man bin Asa daripada Malik bin Anas daripada Hisham bin Urwah, daripada bapanya, daripada Aisyah berkata, kuntu urajilu raksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku pernah mengisi rambut Rasulullah sedangkan aku dalam tempoh haid. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita dua perkara sebenarnya. Yang pertama ialah sunnahnya menyikat rambut. Ya, sunnahnya menyikat rambut, merapikan rambut. Ya. Jadi Islam ataupun Nabi SAW ni mengajar kita supaya rambut kita ni kena sentiasa ke kemas. Bukan serabai, bukan selekeh. Ada sebagian orang dia salah faham. Ya, dia kata, saya ni malah nak jaga penampilan apa semua ni. Saya zuhud. Dia kata zuhud. Baju tak iron, baju compang camping. Dia kata ni zuhud. Dia salah faham tentang zuhud. Nanti kita akan explain. Apa maksud zuhud? Zuhud ni bukan maksud kita tak nak pakai kereta. Bukan maksud kita tak nak beli rumah. Kita nak duduk miskin. Bukan gitu. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya. Uthman bin Al-Affan orang kaya. Tapi mereka zuhud. Harta banyak tapi zuhud. Macam mana tu? Ini kita kata makna ataupun pemahaman tentang makna zuhud ni ramai orang salah faham. Dia rambut serabai apa semua, ramai orang macam ni. Dia perwatakan agama kan. Orang agama kaki apa ni, kaki surau, kaki masjid. Tapi dia tak jaga penampilan, you know, janggut pun serabailah, serabai. Kita akan masuk nanti bab mewarnakan rambut dan janggut. Kan ada. Nabi SAW dia warnakan. Janggut ni dia dye. Dia warnakan. Pernah dulu ada orang pelik kata untuk tegur saya. Kenapa warnakan janggut? Ini warnakan janggut. Sunnah. Warnakan rambut. Dye rambut ni sunnah. Bukan orang, dia bukan sunnah orang Pakistan. Kan? Dia sunnah Nabi. Sepatutnya orang Melayu pun kena ikut. Baik. Hadis, kemudian yang kedua dalam hadis ini, pelajaran yang kita boleh dapat ialah bolehnya isteri ataupun perempuan yang haid, yang uzur, boleh menyikat rambut suaminya ataupun mahramnya. Bukan mahram tak boleh. Bukan mahram tak boleh. Mahram ataupun suami isteri boleh, ataupun isteri boleh menyikat rambut suaminya walaupun dia haid. Dalam faedah dalam pelajaran ini ataupun contoh yang dibuat oleh Aisyah radhiyallahu anha ini ialah apa? Islam tidak memandang kotor perempuan yang haid. Ini satu konsep ataupun satu lagi benda yang masyarakat kita kurang faham ataupun salah faham. Bagi mereka perempuan yang haid ni kotor. Tak boleh pegang apa-apa langsung. Tak boleh, adalah larangan-larangan tertentu untuk perempuan haid, misalnya dia tak boleh pegang mushaf. Pegang mushaf tak boleh, tapi baca Quran boleh tak? Boleh. Baca tu boleh daripada memori dia. Dia nak ngaji, kalau dia hafizah Quran, dia hafal tak kisahlah berapa juzuk, berapa surah dia serada nak baca, boleh. Yang menjadi larangan ialah memegang dan menyentuh mushaf tanpa lapik, tanpa keperluan. Dia pegang, ini tak boleh. Yang kedua, dia tak boleh iktikaf dalam masjid. Baru-baru ni, bulan puasa baru ni, kita ada buat projek iktikaf dengan pelajar-pelajar kita kat Putrajaya. Dua warna perempuan tu kebetulan sama-sama serentak datang bulan. Macam mana? Tak apalah, antum duduk dekat asrama ya. Tapi nanti dah tak haid, dah bersih, dah suci, datang sini iktikaf. Tak boleh iktikaf dalam masjid. Tapi sekadar masuk lalu nak ambil barang, boleh tak? Boleh. Niat nak lalu, bukan nak iktikaf. Itu boleh. Ya. Bersama dengan suami ataupun bercumbu-cumbuan. Boleh tak? Boleh. Bukan berjima. Jima memang tak boleh. Tapi bercumbu-cumbuan dengan suami boleh tak? Boleh. Boleh. Memang boleh. Hatta Rasulullah pun buat. Rasulullah pun bercumbuan dengan isteri-isteri ketika mereka haid. Cuma antara pusat dan lutut tidak disentuh. Kecuali bahagian antara pusat dan lutut, tak boleh. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita kata kehidupan Nabi SAW ini, hatta kita kata benda yang orang Melayu katalah, benda bawah kelambu pun Nabi ajak. Dan isteri-isteri Nabi tak segan silu. Mereka cerita. Mandi junub bersama Aisyah, cerita kami, saya dan Rasulullah biasa mandi junub daripada bekas yang sama. Cerita pasal mandi junub sama-sama pun mereka cerita. Sebab apa? Beza dengan manusia lain, Nabi SAW ini apa dia? uswatun hasanah. Semua benda yang Nabi buat adalah agama. Semua benda yang Nabi SAW buat ialah agama. Baik. Hadis seterusnya, hadis 33. Tak apa. Ini dah baca. Hadis 33. Oh, okey. Kata Gidi daripada Yusuf bin Isa daripada Waqiyah. Daripada Al-Rabiyah bin Sabih. Daripada Yadid bin Aban, beliau adalah Al-Qashi. Daripada Anas bin Malik berkata, Tuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk sirudah narak fihi wa tasbihan. Dihyati. Wa yuk sirudah hatta ka'anna taubah. Ka'anna taubah. Tawbu Zayyat. Rasulullah sering memakai minyak yang banyak pada rambutnya, merapikan janggut dan memakai kain penutup kepala, sehingga pakaian beliau kelihatan seperti pakaian tukang minyak. Baik. Hadis ini isnad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Dan matan dia ada masalah, yakni ulama hadis lah depa cerita mustahil pakaian Nabi ni macam tukang minyak. Menunjukkan selekeh betul lah Nabi ni sama-sama. Tak. Ya, tak sesuai dengan sifat Nabi. Dia kata pakaian tukang minyak maksudnya penuh dengan minyak. Kan? Jadi hadis ni bermasalah. Sebab itu kita tak kita tak nak buang masa untuk bahas lah. Okay? Kita pun sambung. Hadis yang 34. Dilaporkan oleh Hanad bin As-Sari daripada Abu Ahwash daripada Ahwas Abu Ahwas Abu Ahwash daripada Ash'ad bin Abi Sya'sa daripada bapaknya daripada Masruq yang bersumber daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhibbu tayammuna fi tuhurihi ila tatahharu wa fi tarajjulihi ila tarajjala wa fi fi'alihi ila ta'ala. Baik. Rasulullah suka mendahulukan anggota yang kanan semasa bersuci, menyisir rambut dan memakai kasut. Baik. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurih, suka mendahulukan anggota kanan fi tuhurihi dalam bersuci. Ya. Dalam bersuci ni maksudnya termasuklah wuduk dan mandi. Sebab itu sunnahnya, sunnahlah memang dia bersifat sunnah ataupun dia bukan wajib. Tetapi sunnahnya kita ketika mandi dan berwuduk mendahulukan anggota kanan. Kalau dalam bab fiqh dia akan bicaralah, dia akan ulama akan bahas boleh tak mula belah kiri. Kan? Sebab wuduk ni contohnya ataupun mandi ni ada rukun dia. Tak rukun wuduk ialah meratakan air pada bahagian anggota wuduk. Kan? Seperti dalam ayat dalam surah Al-Maidah ayat 6 tu kan. Muka, tangan sampai ke siku. Tapi boleh tak mula belah kiri? Sebab dalam Quran tak kata belah kanan, kena mula dulu. Yang kata mula belah kanan sunnah Nabi. Kan? Jadi ada perbincangan sah tak sah wuduk. Kita sah. Tapi dosa. Dosa sebab menyelisihi sunnah. Oh, dah. Jangan main-main. Itu dia. Okey, jadi dalam tuhur ataupun dalam bersuci. Jadi sunnah ketika mandi junub misalnya, Nabi SAW yang pertama sekali Nabi basuh tangan, basuh kemaluan. Dia basuh kemaluan, kemudian dia akan sental tangan dia kat tanah. Dia macam inilah. Kebanyakan toilet ataupun bilik mandi kita zaman lah ni pakai tile, kan? Jadi janganlah literal sangat. Lepas cuci kemaluan tangan tu, dia dah sental dekat tile. Tak, sebab zaman dulu lantai tanah Nabi tu dia tak ada tile, dia tanah, dia tanah je, tanah. Ya, tak ada tile. Jadi tanah ni sebenarnya untuk membersihkan tangan. Zaman lah ni ada sabun, pakai sabun. Pakai sabun, ambil sabun sikit dah basuh. Lepas tu Nabi basuh kedua pergelangan tangan, macam ambil wuduk, sunnah berwuduk. Nabi Nabi berwuduk lah seperti biasa, macam ambil apa ni, nak solat. Lepas tu barulah Nabi ambil gayung ataupun ambil bekas air dan jirus di kepalanya tiga kali. Maksudnya supaya semua kepala ni kena basah. Dan Nabi ratakan air anggota kanan dulu, tangan kanan, tangan kiri, lepas tu kaki kanan, kaki kiri dan seterusnya. Ini sunnah. Jadi betul Aisyah kata Nabi suka. Sebab itu disebut mustahab. Mustahab ni yang disukai, yakni yang menjadi sunnat. Dia tak wajib tapi sunnat. Iza tatahara wa fi tarajjulihi iza tarajjula ataupun iza tarajjala, maksudnya, dan juga ketika Nabi menyisir ataupun menyikat rambut. Jadi sikat rambut pun pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Okay. Wa fi inti'alihi izan ta'ala, dan ketika memakai selepar ataupun kasut. Sunnah. Nanti akan masuk ada satu bab yang khas khusus tentang pakai selepar. Sebab tuan-tuan, sebab itu dalam kitab ni nama dia Syama'il. Syama'il maksudnya semua yang berkaitan dengan perangai Nabi, tabiat Nabi dan akhlak Nabi, hatta pakai selepar. Hatta Nabi tocang rambut pun ada. Kita dah bacakan sebelum ni, Nabi tocang rambut 4 ikatan. Dia punya tocang 4, ada 4 tocang. Kita kalau zaman sekarang ni orang pakai, lelaki pakai tocang 4, kita apa? Ini mak rock kan? Oh, ni rock ni. Bukan rock. Ada style lah. Ada fashion. Siapa kata Islam tak ada fashion? Oh, Islam ni mesti macam pak lebay, pakai serban saja. Tak. Ada orang duk kutuk saya dalam internet. Pada satu video, saya ni kadang suka buat video live ataupun recording. Buat kita bagi tazkirah dan sebagainya, saya tak pakai kopiah. Kan? Bukan apa, sebab saya di pejabat. Biasa saya buat itu di pejabat. Di pejabat ni, saya mana pakai kopiah pasal panas. Lepas tu, satu lagi rambut saya ni cepat kelimamu. Ini pasal main suri petani saya pakai kopiah. Saya suka tak takut. Sebab saya ni, rambut saya ni, apa ni, ada scalp problem ni je berkelimamu. Jadi kena, tak boleh pakai lama sangat kopiah. Patut ada orang kutuk saya kat internet, dia kata kalau boleh cakap pasal agama ni biar nampak macam orang agama. Wish, orang ni kan, saya tak macam orang agama kan. Kalau orang agama ni macam mana, macam dia, sebab dia pun pakai jenis pakai serban kan, orang nak kena pakai serban ke? Tak semestinya. Sebab apa? Kalau sunnah Nabi ni sentiasa pakai serban, macam mana sahabat tahu rambut Nabi tak lebih 20 uban? Logik tak? Logik. Maksudnya Nabi SAW ada ketika dia tak pakai serban. Lepas tu sahabat boleh kira. 1, 2, 3, 4. Dia punya apa boleh kira. Okay. Ada masanya Nabi pakai serban. Nanti akan masuk bab tentang imamah. Tentang imamah ini, tentang serban Nabi. Apa warna dia? Disebut dalam hadis tu warna hitam. Itu yang orang duk sibuk pakai serban hitam. Sebenarnya bukan serban hitam macam yang kita faham tu. Bukannya dia ambil ataupun dia potong kain hitam buat serban. Asal serbannya warna putih. Pasal apa jadi hitam? Pasal Nabi kalau pergi perang ataupun pergi musafir, Nabi pakai helmet. Dan dalam helmet dia tu serban. Ni dia pakai serban dan dia sarung helmet. Sebab itu menjadi kehitaman. Rupa-rupanya bukan serban hitam tapi serban kehitaman. Itu tu pentingnya kita ngaji ikut kefahaman, bukan kefahaman orang kita, kefahaman sahabat Nabi, tabi'in, imam-imam kita, ulama-ulama kita. Sebab mereka ni lagi faham agama daripada kita, lagi fasih bahasa Arab daripada kita. Kita ni ngaji bahasa Arab sampai takat level berapa aja, mereka ni memang power bahasa Arab. Bukan bahasa power yang modern tapi bahasa Arab yang dulu-dulu kan. Kita nak faham hadis-hadis Nabi ni tak boleh ngaji bahasa Arab yang adalah sekarang ni, tapi hadis ataupun bahasa Arab yang mana standard zaman tu, zaman Nabi. Sebab tu siapa-siapa yang ustaz-ustaz yang takhasus bahasa Arab ni, kalau kita dengar mereka ni takhasus bahasa Arab, mereka mesti ada ngaji apa dia, alfiah apa ni, apa nama, astaghfirullahalazim, al-Iraqi kan, alfiah al-Iraqi, kalau tak silap al-Iraqi kan, alfiah. Alfiah ni maksudnya 1000 bait syair. Syair bahasa Arab. Dan juga syair-syair yang zaman jahiliah ada. Syair zaman jahiliah. Bukan zaman Islam, tapi zaman jahiliah dulu. Oh, susah tu. Saya pun sampai sekarang tak pandai syair bahasa Arab. Subjek yang paling saya tak suka zaman sekolah tu syair. Sejak syair, tak suka syair. Pening. Okay? Jadi, sunnahnya mendahulukan anggota belah kanan dalam segala sesuatu. Dalam apa yang kita buat dari segi bersuci, menyikat rambut dan juga memakai kasut. Cuma nak bab memakai kasut nanti kita akan lihat rupanya sunnah dalam pemakaian selepas, sandal, kasut dan sebagainya alas kaki ini bila pasang belah kanan didahulukan. Kaki kanan masuk dulu. Eh? Bila tanggal, bila kita buka kiri dahulu. Sama macam masuk tandas. Eh? Masuk tandas ni dahulukan kiri, keluar kanan. Rupa-rupanya ada sebab yang sangat menarik untuk kalau kita bincangkan. Eh, sebab apa? Sebab apa? Contoh macam tandas. Rupanya sebab apa sunnah jadi macam tu? Walaupun zaman Nabi tu tak adalah Nabi kata, Nabi beritahu kenapa sebabnya. Tapi zaman moden ni bila orang kena kaji-kaji dari segi sains dan sebagainya, rupanya tubuh kita ni, badan kita ni, kalau kita sebab lantai tandas licin, basah kan, licin. Jadi kalau kita masuk kaki kanan dulu, sebab kaki kanan biasanya, kaki kanan ni kaki yang paling kuat. Apa-apa hal pun kita akan guna kaki kanan, betul tak? Untuk bertahan. So kalau kata masuk kaki kanan dulu dan licin, tergelincir, kaki kiri ni lemah. Itu yang boleh buat jatuh. Berapa banyak kes orang jatuh dalam bilik mandi kan? Dalam bilik air ni ramai banyak kes eh? Orang yang jatuh dalam bilik air. Tapi bila kita keluar, dahulukan kaki kanan. Rupanya ada hikmah. Itu kata hikmah. Jadi sebalik sunnah Nabi. Walaupun zaman tu, zaman Nabi, Nabi tak sebut pun kenapa. Dan sahabat ikut tanpa soal. Sami'na wa ata'na. Itulah kata iman. Iman yang sangat kuat di kalangan sahabat. Dan mereka tak pernah persoal. Kenapa sunnah lagi jadi macam ni? Kenapa kena kanan dulu? Kenapa tak boleh pakai kiri dulu? Eh? Dan sebagainya. Jadi, sunnah dalam kita memakai kasut ataupun selepar ialah mendahulukan anggota kanan. Ya? Bismillah. Baik. Silakan. Teruskan. Hadis 35. Sallallahu alaihi wasallam. Ani terjuli ila ribat. Rasulullah mereka kami merapikan rambut jadi dilakukan secara jarang-jarang. Baik. Hadis yang 35 ni baik. Dia hadis yang hasan eh. Dia hadis yang hasan, hadis yang sahih, maaf. Taraf hasan kalau dia dengan sendirinya hadis ni hasan. Tetapi oleh sebab adanya syawahid yang lain, maka dia menjadi sahih. Hadis yang sahih. Dia kata, Naha Rasulullah SAW, yang ini daripada Abdullah bin Mughaffal, radhiyallahu an, dia kata, Naha Rasulullah SAW, Nabi SAW melarang. Melarang kami daripada apa? Anit tarajuli illa ribban. Melarang kami daripada merapikan rambut, kecuali jarang-jarang. Dia ada dua, nampak macam bertentangan pula. Kan? Tadi hadis menyebut Nabi ni, menyikat rambut. Hadis ni pula kata Nabi larang menyikat rambut kecuali jarang-jarang. Okey. Saya nak explain. Dalam memahami hadis ni kita kena faham adanya satu bab ataupun satu cabang ilmu disebut mukhtaliful hadis. Hadis-hadis yang nampak seperti bercanggah. Okey. Hadis sahih, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ia hadis yang sahih, dia tak boleh bercanggah. Sepatutnya. Okey. Kalau nampak macam bercanggah, maka ulama akan buat analisis. Sama ada yang menjadi apa dia, kalau dia boleh jamak, maksudnya kita boleh gabungkan dua hadis tu, maka mereka akan gabungkan. Itu prioriti dia. Nombor satu, ulama akan nampak, akan tengok, ada tak peluang kita untuk kita gabungkan dua hadis. Kalau boleh, maka dia gabungkan. Dan menjadi disebut tanawuk, maksudnya kepelbagaian dalam amalan. Contoh apa? Contohnya hadis yang ada contoh macam ni, yang nampak macam mukhtalif. Lagi? Ada contoh lain tak? Yang lebih mudah. Larangan minum berdiri. Nabi larang minum berdiri, tapi dalam masa yang sama Nabi minum air zam-zam berdiri. Jadi ulama' pun duk bahas sebenarnya minum berdiri ni ataupun minum sama duduk berdiri ni sunnah ke, wajib ke, haram ke, macam mana ni. Jadi sebenarnya ulama' bincang, ada kata kalau minum air macam biasa ni lebih baik, lebih afdal duduk. Kena duduk. Hanya minum air zam-zam saja boleh berdiri. Tapi pendapat dia pun marjuh, dilemahkan. Dia kata apa beza air zam-zam? Maksudnya dia sama juga perbuatan minum air, sebab air zam-zam pun air, kan? Ada pula kata okey, sebab apa zaman Nabi, masa Nabi minum air zam-zam tu susah nak cari tempat duduk. Pun agak janggal sikit lah pendapat tu. Jadi saya suka mengambil pendapat yang lain yang mengatakan apa, sebenarnya duduk ataupun berdiri ni hanya daripada sudut afdaliyah sahaja. Afdaliyah maksudnya dia bukan sunat, bukan wajib, ya, dan bukan juga haram. Tetapi afdaliyah maksudnya dari segi adab. Adab. Ya, lebih baik duduk. Betul. Ibn Qayyim al-Jauziyah dia explain kenapa antara hikmah larangan minum berdiri ni, terutama sekali kalau kita minum air panas. Dia kata kalau minum air yang panas, kalau berdiri, dia kata air panas tu cepat masuk terus ke dalam ke pundi kencing kita. Jadi boleh memudaratkan kesihatan lah. Itu dia punya hujah dia ataupun dia punya rasional yang diberikan oleh para ulama. Tapi yang sebenarnya minum berdiri ni ataupun duduk ni dari segi afdaliyah. Dari segi afdaliyah. Dia bukan hadis bertentangan, tetapi menunjukkan adanya kepelbagaian. Kadang-kadang Nabi minum berdiri, kadang-kadang dia duduk. Tapi ada juga orang nak pegang pendapat kata wajib duduk tu terpulang lah, kan? Itu pendapat masing-masing, akan pandangan masing-masing. Yang lebih senang ni isu bismillah. Hadis yang mukhtalif ni antaranya isu bismillah. Ini bismillah dalam Al-Fatihah, dalam solat. Jahar ke tak jahar? Ini yang saya jadi gaduh ni. Jahar ke tak jahar? Ini ada hadis contohnya dari Anas bin Malik. Rawi yang sama, sahabat yang sama, Anas bin Malik, ada dua hadis yang berlainan. Dia kata Nabi baca basmalah kuat. Satu hadis lagi dia kata Nabi tak baca basmalah kuat. Lagu mana tu? Dua-dua hadis pula sahih. Jadi digabungkan, dijamakkan, sama juga. Kadang-kadang Nabi baca seperti mana disebutkan Ibn Qayyim al-Jauziyah, dia kata apa? Para sahabat Nabi ni, ada sahabat yang bersama dengan Nabi ketika di rumah, ketika di Madinah, ada bersama dengan Nabi ketika di musafir. Jadi sebab tu datang pelbagai riwayat pada sahabat ni, kata Nabi dikuatkan basmalah, ada kata tak kuat. Menunjukkan apa? Kadang-kadang Nabi baca kuat, kadang-kadang Nabi baca pelan. Jadi kita jamakkan. Maksudnya nak baca kuat kadang-kadang boleh, nak tak nak baca kuat kadang-kadang pun boleh. Tapi tidak ada satu pun ulama kata tak baca basmalah. Ini aja selalu menjadi waktu isu gaduh. Saya sendiri pernah dihalau ataupun pernah dilarang jadi imam. Masa tarawih lah, tarawih. Imam tarawih dekat sebab dulu zaman muda dulu dia semangat lebih sikit, kan? Semangat lebih, kan? Hari ni aku nak baca Quran tarawih ni macam imam Masjidil Haram dekat. Kita pun tak berjahatkan basmalah. Sekali tu lah kita jadi imam. Lepas tu tak ni kita. Padahal benda tu khilaf, kan? Benda tu boleh ra'i, kan? Mana-mana pun, kan? Jadi isu ni itu pun ada juga hadis yang bercanggah ataupun bukan bercanggah, nampak seperti ni. Tapi pasal aurat ni dia khilaf ulama' dari segi sama ada menutup aurat ni wajib, peha ni wajib tutup ataupun tidak. Dia tak ada satu hadis yang kata sah sebagai yang sarih. Sarih ni maksudnya Nabi kata wajib tutup paha. Faham tak? Tetapi Nabi ada pernah bagi satu hadis, aurat lelaki ialah antara pusat dan lutut. Okey, cuma lafaz dalam bahasa Arab ni sampai ke lutut ni, adakah termasuk lutut ataupun atas lutut? Itu je perbahasan dari segi bahasa, perbahasan ulama dari segi nak faham hadis. Okay? Ada riwayat Nabi SAW duduk dan peha dia terdedah. Masuk Abu Bakar, masuk Umar, Nabi tak tutup. Masuk Uthman dia tutup. Kata ada hadis. Ini mukhtaliful hadis tadi. Hadis yang nampak macam bercanggah tetapi sebenarnya tak bercanggah. Yang boleh cukup. Kalau tak boleh jamak, maka nak, ulama akan jalan yang kedua ialah nasikh ataupun mansukh, nasakh. Adakah hadis itu dia akan tengok kronologi. Bila hadis itu disebut? Sebelum hijrah ke, selepas hijrah ke? Kalau selepas hijrah, tahun bila? Ha? Dia akan tengok sebelum perang Badar ke, selepas perang Badar ataupun sebagainya, dia akan tengok kronologi. Hadis yang mana lebih awal, mereka kata itu hadis yang mansukh. Hadis yang kemudian disebut sebagai nasikh. Kalau tak boleh nak jamak. Okey. Ataupun yang ketiga ialah apa nama, mereka akan tawakuf. Kalau tak jumpa juga, jamak pun tak boleh, nasih masuk pun tak boleh, tawakuf, diam. Maka diamkan. Tak boleh nak cakap apa. Okay. Allahu'alam bisawab. Jadi hadis yang mana tadi? Hadis tentang menyikat rambut ni kadang-kadang ni kan Nabi kata illa ribban. Nahar Rasulullah SAW anit tarajuli illa ribban, kecuali secara jarang-jarang ataupun kadang-kadang. Okey. Menunjukkan bahawa rupa-rupanya menyikat rambut ni dia tak bolehlah setiap hari. Tetapi boleh diselang-selikan, jarang-jarang. Okey. Ada masanya kita guna sikat, ada masanya kita guna tangan. Okey, ada masanya tapi kena kemaslah. Kena kata nampak kemas tapi tak seperti kena sikat. Faham maksud saya? Adalah hikmah di sebalik itu, kita tak tahu, Allahuakbar. Sebab mungkin Allahuakbar, mungkin kalau kerap sangat sikat boleh gugur rambut ke, boleh merosakkan kulit kepala ke, mesti ada hikmah dia. Cuma menunggu, kita tunggu masa saja, ulama yang akan datang dengan perbahasan ni. Tunggu saja insya-Allah. Biasanya ada. Kadang ulama moden ni dia banyak kajian. Ada ramai ilmuan di universiti-universiti yang buat kajian masa ke semasa tentang apakah hikmah ataupun ijaz, mukjizat dalam Quran dan hadis, yang mana zaman dulu orang tak tahu tapi zaman sekarang dengan teknologi dan sebagainya orang tahu. Oh, rupanya menyikat rambut kerap sangat ni jadi sekian-sekian. Mungkin kita tak tahu. Sebab wa man yantiqu 'anil hawa, Nabi SAW ni dia bercakap, dia tak ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sebut, Nabi cakap adalah wahyu. Sama ada kita dah akan apa diberi ilmu ataupun tidak, itu je lagi. Zaman dulu orang tak tahu apa hikmah. Zaman sekarang mungkin orang dah jumpa apa hikmah. Macam saya kata tadi lah pasal masuk tandas hari ni. Zaman dulu orang tak tahu. Hadis tentang lalat. Lalat singgah dekat kita punya minuman ataupun makanan. Nabi kata apa? Benamkan. Benamkan lepas tu buang. Bukan buang terus. Zaman sekarang ataupun zaman sebelum ni, kalau orang bukan Islam ataupun kalau orang yang munafik ni dia baca hadis tu, dia kata apa ni pengotor kan, ada patut benam lalat dalam makanan kan. Tapi rupanya saintis juga bersetuju. Dia kata apa, memang betul sayap lalat ni sebelah dia penyakit, sebelah dia ubat bagi penyakit yang dia bawa. Itulah hikmah di sebalik perintah Nabi tadi, suruh benamkan lalat. Dan memang dalam hadis tersebut dia punya sayap dia ada penyakit. Jadi kita kata cuma zaman tahu tu sahabat Nabi SAW mereka ikut sahaja perintah Nabi tanpa banyak soal, tanpa banyak bicara, tanpa banyak persoalan. Sami'na wa ta'na. Tapi rupanya zaman sekarang bila dah ada teknologi, saintis mengkaji dan sebagainya, ada hikmah besar di sebalik perintah tersebut. Itulah kehebatan Islam. Dan sepatutnya kita sebagai umat Islam, ini yang kita kena pegang. Ini yang kita kena promote pada orang ramai, pada non-Muslim terutamanya. Kita, Islam ni agama yang hebat. Kita mendahului zaman. Sebelum orang bercerita pasal apa ni, penjagaan gigi, sebelum, bahkan sebelum ada ilmu dentistry lagi, Nabi SAW dah kata apa? Apa dia? Kalau aku tak membebankan umatku, la amartuhum inda kulli salah bisiwak, ataupun la amartuhum bisiwak inda kulli salah, atau macam mana. pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersugi setiap kali sebelum solat. Menunjukkan Islam, menekankan penjagaan gigi. Jaga gigi, jaga gusi. Lepas tu ada sunnah Nabi. Sebelum Nabi masuk ke rumah isteri je, sebab isteri ramai. Sebelum masuk ke rumah isteri je, Nabi akan siwak dulu. Nabi bersugi tu. Maksudnya, jaga tu bau mulut. Ha, pakai wangi-wangi je tu. Buangkan segala bau-bau busuk kat badan kita. Baru jumpa bini. Bukan macam kita zaman lah. Zaman kita sekarang, belasah. Kan? Rumah aku, bini aku, suka hati aku nak buat apa. Kan? Tapi sunnah Nabi dengan isteri-isteri baginda. Subhanallah, cantik. Kan? Walaupun isteri, walaupun rumah dia sendiri. Sebelum masuk tu, dia macam jumpa VIP. Sebelum nak jumpa VIP. Kan? Ha. Dia siwak, dia bersihkan gigi. Dia pakai wangi-wangian. Nak jumpa bini ni. Hatta itu tu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Menarik eh. Hatta sunnah ni diikuti oleh para sahabat. Ibnu Abbas kata apa? Kalau aku nak solat, nak solat sama ada wajib ke sunat ke, aku akan berhias pakai pakaian cantik-cantik, wangi-wangi macam nak jumpa bini. Bila saya baca asar ni Ibnu Abbas ni, saya tertarik. Saya kata, subhanallah. Maksud Islam ni mengajar orang lelaki ni dengan isteri ni kena sentiasa berpenampilan baik. Kata-kata macam baru kahwin lah. Macam baru kahwin. Kena hari-hari macam pengantin baru. Bukan pengantin baru raja sehari je, dia kena raja hari-hari. Ini kita raja sehari-sehari tu sajalah jadi raja dengan permaisuri. Dia sepatutnya raja hari-hari. Ya. Subhanallah. Baik isteri juga kena ha? Sama-sama lah kan. Adil lah, adil dan tak sama lah kan. Lepas tu yang lirik lain, yang lagu P. Ramlee kan, Selamat Petang Baru tu kan, Saloma tu kan, dia punya lirik tu bagus tu. Senyum mesti selalu kan, damai paling perlu, cinta setiap hari kan, senyum mesti selalu. Itu kata benda-benda basic lah, benda-benda basic kan. Kita orang kita nyanyi saja, tapi dia tak ambil ibrah pun, dia tak ambil pengajaran pun. Okey. Sekejap. Mana saya punya kesel. Okey. Seterusnya hadis yang ke-36 pun lebih kurang sama juga. Daripada Umaid bin Abdul Rahman, daripada seorang pemuda di kalangan sahabat. Okey. Hadis yang 36 ni. Okey, hadis 36 ni sama juga semakna dengan hadis sebelum dia. Okey. Tapi dalam isnad dia yang menariknya kita tengok eh. Dia kata daripada dia sebutkan nakan sanad dia, lepas tu sampai pada Humaid bin Abdul Rahman, daripada seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi. Walaupun tak kenal nama, tapi disebut sahih juga ataupun diterima hadis ni. Kenapa? Kenapa? Sebab Humaid bin Abdul Rahman sudah tentu tabi'in. Tabi'in. Dan dia seorang yang siqah lah dipercayai. Dan bila dia kata, daripada pemuda ataupun seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi, maksudnya lelaki tersebut, dia punya level dia level sahabat. Cuma mungkin dia tak ingat nama orang tu. Dia tak ingat nama sahabat tu. Tapi dia pernah jumpa sahabat ni. Tapi walaupun tak tahu nama siapa, tetap diterima hadisnya. Kenapa? Kalau kita belajar mustalah hadis ataupun ilmu apa ni hadis, semua sahabat ada sifat adalah, semua sahabat adalah adil, dipercayai, maksudnya boleh diterima. Tapi dengan syaratlah tabiin ataupun perawi itu kena sikah lah. Dia kalau perawi tak sikah, sahabat mana pun dia takkan terima. Dia kena dengan syarat tabiin tu yang dia ambil tu mestilah orang yang sikah. Okay? Jadi dia kata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjala ghibban, menyikat ataupun menyisir rambutnya jarang-jarang. Jadi ini menguatkan lagi hadis tentang menyikat rambut secara jarang-jarang. Dan daripada seorang pemuda di kalangan ini syarah. Okey, syarah daripada Syekh Abdul Razak, dia kata Bahaya. tak, dia isnad dia sebenarnya rawi dia masduk. Ya, dalam tu ada Yazid bin Abi Khalid, dia seorang yang saduk. Saduk ni maksudnya diterima. Cuma dia level dia rendah daripada siqah. Dia saduk ni diterima, tapi kalau siapa ada yang ada perawi yang masduk, hadis tu hadis hasan. Biasanya dia jatuh pada taraf hasan. Tetapi oleh sebab adanya hadis sahih yang menjadi syawahid, maka dia menjadi sahih lah. Okey. So habislah bab tentang menyikat rambut habis. Jadi 5 hadis je, tak banyak. Yeah. Bab yang kelima, bab majaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang uban Nabi. Bab tentang uban Nabi. Okey. Ada soalan tak tentang bab yang keempat tadi, bab tentang menyikat rambut? Soalan ni kalau kita botak rambut tak boleh botak raya. Maksudnya kalau kita duk botak, sengaja botakkan rambut sepanjang masa tu, kita tak boleh nak amalkan sunnah tu lah. Walaupun tak adalah larangan kita membotakkan rambut. Bahkan dalam dari segi perubatan pun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dia kata antara kaedah untuk kita menghilangkan, macam orang dari kelimumu kan, macam saya ni, dulu saya suka botak. Pasal apa? Masalah kelimumu. Kita akan botakkan rambut lebih selesa kan, lebih kurang dapat kelimumu. Tapi sekarang ni saya cuba untuk jagalah. Kita cuba guna, saya gunakan apa ni, sabun, kita kata apa, organik. Bila kena organik ni, alhamdulillah dia kurang sikit. Rupanya pasal kemikal ni sebenarnya. Shampoo yang moden-moden ni, yang kemikal-kemikal tu yang jadi masalah. Sekarang ni saya banyak guna organik sekarang ni. Alhamdulillah. Jadi boleh lah, kita boleh lah bela rambut lah lepas ni. Kan? Dan sebelum ni tak boleh. Sebelum ni masya-Allah, kan. Jadi Ibnu Qayyim kata kena botakkan supaya apa? Sebab apa dia masalah dengan rambutnya ataupun kepala gatal ni? Pasal liang roma dia tersumbat. Dia ditutup oleh haba. Jadi dia nak, kita nak bebaskan haba tu daripada kita punya kulit kepala, sebab tu dia suruh kita botakkan. Kan? Tapi kalau saja nak botak tu saja pun tak, saya tak disukai jugalah. Tak disukai. Sebab apa? Sunnahnya orang lelaki ni dia kena berambut. Lepas tu kita dah masuk bab tentang rambut Nabi kan. Nabi punya rambut antara, sama ada antara pertengahan telinga ni sampai ke bahu. Paling panjang sampai cecah bahu. Paling pendek pun sampai tengah telinga. Nah, itu sunnah. Sunnah berambut. Sunnah berambut. Okey. Apa kita ada soalan? Setakat yang tahu dia tak ada tasyabuh, sebab kalau tasyabuh kita, kalau tahallul tak boleh botak. Bukan, kan, maksudnya selain dari tahallul, saya saja buat botak. Tak. Setakat yang tahu. Memang ada larangan tasyabuh, tapi cuma mungkin tasyabuh kalau kita kata dari segi Buddhist monk, apa ni monk apa? Sami Buddha. Sami Buddha ni dia sentiasa botak. Mungkin juga. Dia boleh kata menyerupai mereka dari segi penampilan, mereka sentiasa botak. Kecuali adalah orang botak ni pasal masalah kesihatan ni, cerita lain lah. Ada kawan saya ni, dia memang masalah dia memang rambut gugur, memang tak boleh tumbuh rambut dah. Botak, itu cerita lain lah kan. Tapi kalau saja nak botak-botak ni tanpa sebab-sebab tertentu ni, tak boleh lah. Tak boleh. Ada skinhead, orang gerang skinhead. Skinhead ni tau, budak-budak skinhead. Dia saja botak rambut sebab dia nak tiru budaya barat, orang barat. Ini tak boleh lah. Meniru orang barat, itu kata tasyabuh. Tasyabuh menyerupakan diri kita dengan golongan kufar, golongan yang bukan Islam. Memang dilarang dalam agama. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesetengah kaum, maka dia sebahagian daripada mereka. Golongan skinhead ni, apa ni, golongan punk dan sebagainya, mereka ni budaya, satu lagi budaya barat, satu lagi perangai tak selalu. Perangai tak selalu. Dengan dadahnya, dengan perangai rebelliousnya, suka melawan, suka memberontak. Ini yang nak ikut oleh anak-anak muda kita. Mereka jadi skinhead. Dia tak boleh lah. Jadi bab yang kelima, bab tentang uban. Babu majaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada 8 hadis dalam bab ini. Nak teruskan ataupun nak rehat? Nak rehat. Ha, kita rehat dulu dalam berapa minit? 15 minit. Kita rehat dalam 15 minit, kita akan sambung insya-Allah.